Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Bunuh aku. Jika kalian memang ingin membunuh, bunuhlah. Jadi memang engkau yang meracun sungai itu, Pedang Perak? Iya, aku yang meracunnya. Apapun akan kulakukan untuk mendapatkan kitab pusaka ilmu sejati itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Irung pilek-lek. Rokok mang, irung mampet pet. Rokok dek, sirai mumet mat. Rokok mang. Biasane nek ngombe obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Erong buntet. Sing bener ngombe prokol kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak greges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol. Hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda sebagai Aki Grumpung, Francisca sebagai Nini Susur Maut, Rifki sebagai Kalasrenggi, Ashari sebagai Pendekar Pedang Perak, dan pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, beberapa orang tokoh dunia kependekaran dan belasan prajurit Karangsedana serta Kencana Wungu tewas keracunan setelah minum air di sungai kecil yang mengalir tidak jauh dari mulut gua karang di kaki gunung Burangrang. Aki Grumpung dan Nini Susur Maut menduga hal tersebut adalah karena ulah dari pendekar Pedang Perak. Karena itu, ketika pendekar Pedang Perak tiba beberapa saat setelah malapetaka tersebut, Nini Susur Maut segera saja menyerangnya untuk meringkus dan memberikan hukuman. Setelah beberapa saat bertarung dengan pendekar Pedang Perak, Nini Susur Maut berhasil melumpuhkannya. Thank you. Bagus, bagus. Kemarikan pedang itu, Nini. Berikan padaku. Rupanya engkau tertarik juga dengan pedang laki-laki busuk yang indah ini. Kau benar, Nini. Berikanlah kepadaku. Terima kasih. Pedang perak. Jangan kau bangga dan menepuk dada karena aku menyukai pedangmu. Lihatlah apa yang aku lakukan dengan pedangmu ini. Aki Kerumpung menuju ke batang pohon besar yang tidak jauh dari tempatnya berdiri, dan kemudian meletakkan pedang itu di rerumputan. Tanpa ragu lagi, kakek tua itu membuka pakaian bagian bawahnya dan kemudian mengencingi pedang perak yang menjadi kebanggaan pendekar dari Kalis Rayu itu. Cempaka yang berada beberapa tombak dari tempat tersebut membuang muka dengan wajah kemerah-merahan. Gila, benar-benar orang yang tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun. Cukup. Kau sudah keterlaluan, Aki Kerumpung. Tuanku Prabu, maaf tuanku, saya tidak tahu tuanku sudah kembali. Penghinaanmu terhadap seorang laki-laki yang menghargai senjatanya melebihi nyawa sudah sangat keterlaluan. Tetapi dia adalah laki-laki jahat yang sudah meracuni belasan prajurit tuanku serta para tokoh dunia kependekaran. 23 orang jumlah korban saat ini, tuanku. Apakah engkau dapat membuktikannya? Engkau yakin bahwa dialah penyebab kematian-kematian itu? Pendekar pedang perak dari Kalis Rayu sudah dikenal orang karena kelicikannya dan juga ia mengenal banyak tentang racun, tuanku. Iya, benar, tuanku. Hamba berani mempertaruhkan kepala hamba ini jika kelak terbukti bukan laki-laki busuk ini yang melakukannya. Akan kita lihat nanti. Kisanak, jangan mencoba berdusta. Katakan dengan terus terang, apakah korban-korban yang bertebaran itu adalah karena ulahmu? Aku tidak mengerti maksudmu, tuan. Juga kalian semua. Apa sebenarnya yang kalian tuduhkan padaku? Janganlah mengada-ada. Hei, kelicikanmu merupakan sebagian bukti. Juga engkau mengenal tentang racun itu. Apakah hanya karena hal itu kalian sudah dapat menjatuhkan tuduhan demikian beratnya kepadaku? Kau licik, pedang perak. Kau licik. Kau memang tengah mencari kelemahan kami semua di sini. Jika tidak, mengapa engkau harus meninggalkan kami? Untuk apa engkau meninggalkan tempat ini tadi, ha? Terus terang, aku tidak ingin bertindak. Aku tidak ingin mempertaruhkan nyawaku untuk sesuatu yang belum jelas. Baru tiba di mulut gua yang tertutup rapat saja, kalian sudah akan menyapung nyawa. Bagiku, itu semua adalah sia-sia. Aku tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Jadi setelah kitab dan harta pusaka itu berada di tangan kami, kau akan merampasnya? Mungkin hal itu adalah yang paling tepat. Tunggu dulu, jangan bicarakan hal lain. Aku ingin engkau mengakui dahulu perbuatanmu itu. Di kaki gunung ini, tidak ada orang lain yang pantas kami curigai selain dirimu. Cukup! Bukan seperti itu caramu mengadili orang, Nini. Sebaiknya lepaskan saja dia. Pedang perak tidak bersalah. Tapi saya yakin, racun-racun kecil itu adalah karena ulahnya. Bolehkah saya mencoba membuktikannya? Jangan berulah macam-macam, Kalasrenggi. Jika engkau tidak main-main, coba buktikanlah. Baiklah. Saya akan mencoba membuktikan kebusukan pendekar pedang perak yang culas itu. Lo, tangannya kenapa, Bang? sampean, Bang? Kok rok-rok terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Gala Serenggi, tokoh dunia hitam yang tidak kalah culasnya, kemudian melangkah ke arah pohon besar yang tidak jauh dari dirinya, dan kemudian mengambil batok kelapa yang telah mengering dan terisi air. Ketika para prajurit dan teman-teman dari dunia kependekaran bergelimpangan, saya mencoba memeriksa air sungai itu. Dan ini adalah air sungai yang berisi dengan racun yang jahat. Saya hanya menginginkan ia mencelupkan jarinya saja. Apa yang akan kau lakukan, Kalasrenggi? Saya ingin membuktikan kemampuan saya. Aji kesaktian yang diberikan guru saya, yaitu aji menguak raga melihat batin. Jangan mempermainkan kami, Kalasrenggi. Pedang Perak belum jelas kesalahannya. Saya mengerti, Tuan Permaisuri. Aji yang akan saya terapkan tidak akan mempengaruhi batin Pedang Perak secara membabi buta. Tetapi hanya sekedar mengorek isi dadanya saja, isi kepalanya. Dia pasti akan membuat pengakuan yang sejujur-jujurnya. Lakukanlah. Tetapi aku peringatkan, jangan mempermainkan kami. Ya, baik, baik tuanku. Serenggi nampak sedikit gugup mendengar ancaman dari Prabu Purbaya. Tetapi kemudian, laki-laki setengah baya dengan kumis dan cambang yang lebat itu menetapkan hatinya dan kemudian mendekati pendekar Pedang Perak yang tertotok dalam keadaan tidak berdaya. Aku hanya meminta engkau memasukkan jarimu saja, Pedang Perak. Apa yang akan engkau lakukan, Serenggi? Setan licik. Kau katakan aku setan licik. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Semua sudah menaruh kecurigaan pada dirimu. Ayo, makan ini racunmu, Pedang Perak. Kemudian Kalasrenggi mengambil jari tangan pendekar Pedang Perak yang terkulai di sisi tubuhnya tanpa daya. Tetapi tiba-tiba saja, tanpa diduga oleh Prabu Purbaya dan Cempaka, dan juga para tokoh dunia kependekaran lainnya, Kalasrenggi menyambar mulut Pedang Perak, dan kemudian bersamaan dengan gerakannya itu, air sungai yang mengandung racun itu dimasukkan secara paksa ke mulut pendekar Pedang Perak. Kurang ajar. Iblis licik, apa yang kau perbuat terhadap pendekar Pedang Perak? Lepaskanlah, totokannya. Lepaskanlah. Dia akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Oh, benar. Kau cerdik kalah senengki. Pendekar pedang perak bergerak limbung ke kiri dan kanan, berusaha untuk meraih kantungnya, tetapi kelihatannya ia sangat kesulitan. Kalian dapat mengurutnya, mengeluarkannya bersama-sama dengan darah. Tetapi jika seperti ini, hanya pemunah racun saja yang dapat menyembuhkannya. Pemunah racun yang khusus. Jika... Oh, tolonglah. Di dalam kantungku... Di dalam kantungku. Coba tuanku, periksa di dalam kantungnya. Cepat. Prabu Purbaya segera saja merogoh saku dari pendekar pedang perak, dan segera saja sebuah botol kecil didapatnya. Itu adalah pemunahnya. Teteskanlah beberapa tetes ke dalam mulutnya. Dia akan kembali sembuh dari pengaruh racun keji itu. Coba kau lihat yang lainnya. Apakah masih ada kurban racun yang masih hidup gerumpung? Ini. Oh, baik, tuanku. Prabu Purbaya kemudian meneteskan cairan dari botol kecil itu ke dalam mulut pendekar pedang perak. Aki Kerumpung membawa botol yang berisikan obat pemunah racun ke arah kerumunan para korban di pinggir sungai. Sementara itu pendekar pedang perak yang telah meminum obat pemunah racun mulai sadarkan diri. Obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Irung buntet. Sing bener, ngombeo prokol. Kanggo pilek, irung buntet. Cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak greges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Juga kedokmu berkat kecerdikan dari Kala Serenggi. Seharusnya engkau menyadari di sini ada aku, Kala Serenggi. Mengapa engkau masih juga mengeluarkan tipu dayamu itu? Engkau tidak mungkin dapat memperdaya aku, hai pedang perak. Kurang ajar, sudah keji, jorok sekali. Muntah seperti itu di hadapan Sri Baginda Purbaya. Kurang ajar kamu. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Jika kalian memang ingin membunuh, bunuhlah. Jadi memang engkau yang meracun sungai itu, pedang perak? Iya, aku yang meracunnya. Apapun akan kulakukan untuk mendapatkan kitab pusaka ilmu sejati itu, serta harta-harta Ratu Sima yang berlimpah itu. Setan, kaulah yang seharusnya mampus. Tunggu, Dinda Cempaka. Kanda melarang Dinda memberikan hajaran pada pembunuh keji seperti ini. Dia dalam keadaan tidak berdaya. Janganlah bertindak di luar batas sikap seorang kesatria. Tapi Dinda tidak rela jika ia sampai selamat dan pergi dari tempat ini. Kita akan memberikan hukuman padanya. Lenyapkan saja seluruh kekuatan dalamnya. Dengan demikian ia akan menjadi laki-laki lemah kembali. Seluruh kepandaiannya akan tidak berarti lagi. Baiklah, Kanda. Jangan. Jangan lakukan itu. Bunuh saja aku. Jangan jadikan aku manusia lemah tanpa daya. Bunuh saja aku. Bunuh saja. Rupanya hukuman ini menakutkanmu. Bagus. Dengan demikian, aku cukup puas dengan memberikan hukuman seperti ini. Hup. Tubuh pendekar pedang perak terkulai di rerumputan tidak sadarkan diri. Prabu Purbaya menghela nafas dalam-dalam dan kemudian melangkah mendekati Ki Krumpung yang tengah berusaha menyembuhkan para korban kekejian dari pendekar pedang perak. Sementara itu Cempaka mendekati Kala Serenggi yang tengah duduk bersila berusaha menyembuhkan luka dalam akibat pukulannya. Bagaimana keadaanmu, Kala Serenggi? Tidak apa-apa. Luka dalam yang lumayan ini tidak merisaukan diriku. Hanya saja, kemampuanku yang jauh berkurang akibat luka ini yang sedikit aku sesalkan. Hingga aku tidak dapat berbuat banyak jika gua itu berhasil dibobol. Jangan khawatir. Kelak akan ada gantinya. Aku tidak rela kitab itu jatuh ke tangan orang sepertimu. Tetapi kesalahpahamanku yang menyebabkan engkau terluka seperti ini akan aku bayar dengan beberapa jurus ilmu kepandaian yang cukup berarti bagimu. Oh, benarkah itu? Oh, apakah Gusti Prabu setuju dengan janjimu? Kau tidak perlu mencari suamiku untuk mengucapkan janjinya. Biarpun aku bukan seorang raja, tetapi aku tidak akan mengingkari janjiku. Saya percaya dengan kata-kata tuanku, Permaisuri. Terima kasih. ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga, Mbok, rusaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogarok terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, gak ada yang jor-manjor selain kalpanat, tak iya? Kalpanat? Benar, kalpanat efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanat begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Bo, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbo. Berkat kalpanat, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbo. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan kalpanat res-beres semua. Sediakan selalu kalpanat. Kalpanat menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Galas Serenggi mengaturkan sembah pada Cempaka. Tetapi Cempaka yang tidak mau terlibat terlalu jauh dengan Galas Serenggi yang dinilainya sangat licik, segera pergi menjauhi laki-laki tersebut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.